Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin fala'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Jumadal Ula 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana kita masih di dalam Kitabul Iman yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah pada sebuah bab yang dinamakan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dengan babu bayanil iman alladhi yudkhalu bihil jannah, sebuah bab yang berkaitan dengan penjelasan tentang jenis keimanan seperti apa yang akan bisa memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu bahwasanya keimanan yang dimaksud di sini adalah tatkala seseorang meluangkan waktunya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi keharaman-keharaman Allah jalla jalaluh. Dan sekian banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, maka dijawab oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan anjuran atau perintah agar mereka bisa mengerjakan amalan-amalan kewajiban. Bahkan di sebahagian riwayat yang telah kita lewati yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, ada beberapa orang dari sahabat beliau alaihi salatu wassalam yang sampai bersumpah melakukan al-half, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan melakukan selain amalan-amalan kewajiban yang telah engkau perintahkan. Artinya dia tidak mengerjakan amalan-amalan tatawwu, amalan-amalan sunnah. Dan perkara tersebut telah ditakrir, telah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan beliau di dalam sabdanya mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah, dalam riwayat lain yamshi alal ard atau yamshi fil ardi falyanzur ila hadza, barang siapa yang ingin melihat salah seorang dari penduduk syurga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sedang ada di atas muka bumi, maka lihatlah sahabatku tersebut yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi memerintahkan untuk dia mengamalkan kewajiban-kewajiban faqat, tanpa ada tambahan-tambahan dari amalan-amalan sunnah. Maka dengan perkara tersebut mereka bisa menjadi ahlul jannah. Dan telah kita sebutkan perinciannya pada pertemuan yang lalu, kenapa Nabi tidak menganjurkan perkara-perkara at-tatawu'at kepada sahabat-sahabat yang bertanya tersebut. Kita masuk ke dalam riwayat yang berikutnya. Kita sampai kepada hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi an Jabirin qal, beliau berkata, أتى النبي صلى الله عليه وسلم نعمان ابن قوقل Sampai sini pembahasannya ya kemarin. Jabir mengatakan bahwasanya satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama An-Nu'man ibnu Qawqal. Faqal. Kemudian An-Nu'man ibnu Qawqal ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah wa harramtul harama wa ahlaltul halala adkhulul jannah?" Wahai Rasulullah, tolong kabarkan kepada aku, apakah jika aku melaksanakan sholat-sholat wajib, sholat lima waktu yang dimaksudkan, dan aku mengharamkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan di dalam syariat ini. Nanti insyaAllah ta'ala akan ada penjelasannya secara terperinci. Apa yang dimaksudkan dengan haramtul harama. Aku mengharamkan apa yang Allah azza wa jal haramkan. Kemudian aku menghalalkan apa yang Allah halalkan. Apakah dengan tiga perbuatan tersebut, melaksanakan sholat lima waktu, mengharamkan apa-apa yang haram, menghalalkan apa-apa yang halal, adkhulul jannah, apakah dengan tiga perkara tersebut aku bisa masuk ke dalam syurga Allah? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, na'am. Jawaban dari An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah, iya, kamu bisa masuk ke dalam jannah dengan tiga amalan tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi keabsahannya, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yang mana pembahasan dari hadis ini bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kita melihat kepada seorang perawi dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh sahabat beliau, dan meriwayatkannya ini adalah sahabat beliau pula. Jadi ada dua orang sahabat di dalam periwayatan ini. Sahabat yang pertama bernama Jabir ibnu Abdullah, dan sahabat yang kedua bernama An-Nu'man ibnu Qawqal. Maka riwayat yang seperti ini merupakan riwayat yang istimewa di kalangan para muhaddithin. Karena jarang sekali sebuah hadis terkumpul padanya dua sahabat. Kecuali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh a'immah al-muhaddithin. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bernama Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram ibnu Tha'labah al-Khazraji as-Salami. Jabir ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Haram ibnu Tha'labah al-Khazraji As-Salami. Beliau memiliki kunyah dan dikenal dengan kunyah Abu Abdullah. Sebahagian para ulama al-mu'arrifin meriwayatkan bahwasanya beliau juga lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Abdurrahman. Sebahagian lagi menukilkan bahwasanya beliau lebih dikenal dengan nama kunyah Abu Muhammad. Seakan-akan ada kontradiksi antara pendapat para ahli sejarah, ulama al-muarrikhin. Ada yang mengatakan Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan Abu Muhammad. Kalau kita menelaah lebih dalam, maka hakikatnya tidak ada kontradiksi antara nama-nama kunyah beliau ini. Karena beliau memang memiliki beberapa putra. Ada yang bernama Abdullah, ada yang bernama Abdurrahman, dan ada pula yang bernama Muhammad. Jadi ketiga-tiganya adalah penamaan kunyah yang benar dan sesuai dengan waqi' yang ada. Beliau meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, begitu pula meriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, kibarus sahabah, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Abu Ubaidah, Talhah bin Ubaidillah, Mu'ad ibn Jabal, Ammar ibn Yasir, Khalid ibn Walid, dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Jadi beliau bukan hanya meriwayatkan hadis-hadis Nabi dari Rasul langsung, akan tetapi dari kibarus sahabah. Jadi guru beliau bukan hanya Nabi SAW, akan tetapi orang-orang yang mulia yang berada di sisi Nabi SAW. Ini menunjukkan ketawaduan yang dimiliki oleh Jabir ibnu Abdullah. Walaupun beliau adalah seorang sahabat yang telah dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam syurganya, maka hal itu tidak menghalangi beliau untuk menuntut ilmu kepada sahabat yang lainnya. Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Khalid ibn al-Walid, dan yang lainnya. Kemudian beliau adalah seorang guru, seorang syekh yang diambil periwayatannya dari anak-anak beliau. Salah satunya adalah Abdurrahman yang telah kita sebutkan namanya. Begitu pula Aqil dan Muhammad. Dan murid-murid beliau yang lainnya yang mengambil periwayatan langsung dari Jabir ibn Abdullah adalah Sa'id ibn Musayyib. Begitu pula Amr ibn Dinar. Dan nama-nama muhaddithin seperti Qatadah, Asy-Sya'bi, dan yang selainnya. Ini adalah murid-murid besar yang dimiliki oleh seorang Jabir ibn Abdullah, sahabiyun jarilun. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki beberapa sanjungan dari murid-murid beliau yang melihat secara langsung bagaimana perilaku seorang Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya hal ini tidak perlu kita ragukan, kita mencari sanjungan pujian kepada beliau, karena beliau ketika memiliki posisi sebagai sahabat Nabi sudah pasti ahlul jannah, dan keutamaannya luar biasa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Keutamaan sahabat-sahabat Nabi luar biasa banyaknya. Akan tetapi maksud untuk menukilkan ucapan guru-guru atau ucapan murid-murid dari beliau Jabir ibn Abdullah adalah min babi ta'kid, agar kita lebih mengenal siapa beliau. Salah seorang murid beliau yang bernama Hisham ibn Urwah. Salah seorang murid dari Jabir ibn Abdullah yang bernama Hisham ibn Urwah pernah mengatakan, ra'aitu li Jabirin ibn Abdullah halaqatan fil masjidi yu'khadhu anhu al-ilma. Aku pernah melihat Jabir ibn Abdullah memiliki sebuah halaqah, memiliki sebuah majlis di dalam masjid. Sebagian riwayat menukilkan bahwasanya majlis yang dimiliki oleh Jabir ibn Abdullah adalah di Masjidun Nabawi, di masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yu'khadhu anhu al-ilm, dan beliau adalah seorang yang diambil ilmunya. Artinya, di zaman dahulu sangat dikenal apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Sirin, yang telah kita ketahui bersama, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu syar'i ini adalah agama bagi seseorang, maka lihatlah kepada siapa mereka mengambil agamanya, kepada siapa mereka belajar. Artinya tidak sembarang orang bisa untuk diambil ilmunya. Dan Jabir ibn Abdullah yang notabenenya adalah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu merupakan salah seorang yang disaksikan oleh kalangan tabi'in dan atba' tabi'in generasi yang setelah beliau sebagai seorang yang yu'khadhu anhul ilma. Ilmunya diambil oleh para tabi'in, oleh para atba' at-tabi'in. Karena para tabi'in bertingkat-tingkat. Ada yang kibaru tabi'in, ada yang sigaru tabi'in. Begitu pula atba' tabi'in. Kibar atba' dan sigar atba'. Kibarul atba' masih mendapati Jabir ibn Abdullah. Kan, tapi sigarul atba' sudah tidak mendapati Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana ulama al-mu'arrikhin diantaranya adalah Ibn Sa'ad menukilkan bahwasanya beliau seorang yang wafat pada tahun ke-73 Hijriah. Dan ketika itu umur beliau adalah 94 tahun. Jadi termasuk seorang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya umur umatku ini antara 60 sampai 70. Dan kita menyaksikan bahwasanya Jabir ibn Abdullah dari ahli sejarah menukilkan bahwasanya beliau wafat pada umur ke-94 tahun. Ada sebagian ahli sejarah yang menukilkan bahwasanya beliau merupakan akhiru man mata minas sahabati bil Madinah. Beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah, di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah sempat mengkritisi ucapan ini. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Al-Isabah atau Al-Isabah, menukilkan ucapan Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, sahibul Isabah, berkata Al-Imam Al-Baghawi, "Hadza wahamun." Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah di dalam kitab Al-Isabah jilid pertama halaman 547 mengatakan hadza wahamun, ini adalah kesalahan. Artinya yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Al-Madinah. Ini merupakan kesalahan, kekeliruan, kata Al-Imam Al-Baghawi. Bal akhiruhum Sahl bin Sa'ad. Bahkan yang terakhir wafat dari sahabat-sahabat Rasul di kota Al-Madinah adalah seorang sahabat yang bernama Sahl bin Sa'ad. Bukanlah Jabir ibnu Abdullah. Maka kalau kita melihat adab al-ikhtilaf yang terjadi di kalangan para al-ulama, khususnya al-muhaddithin, begitu pula ulama-ulama yang lain, ketika ada satu pendapat mereka yang tidak sejalan dengan al-haq, maka akan ada yang mengkritisi, maka akan ada yang meluruskan. Dan begitulah hakikat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabr. Demi masa, kata Allah Jalla wa'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia ini di dalam kerugian. Kecuali empat golongan. Mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, yang saling menasehati di atas al-haq dan saling menasehati di atas kesabaran. Di antara bentuk saling menasehati di atas al-haq adalah seperti ini. Meluruskan pemahaman atau pendapat yang keliru. Pendapat yang salah. Dan ini biasa di kalangan para ulama. Sehingga apabila ada satu pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat orang lain, maka harus dijunjung tinggi yang namanya adabul ikhtilaf. Tidak boleh kita melakukan isaah, tidak boleh kita melakukan kezaliman, gangguan kepada pihak-pihak lain yang tidak sependapat dengan kita, yang berbeda jalannya dengan kita. Masing-masing memiliki hak untuk dihormati. Tidak boleh harga diri seseorang tatkala sudah berbeda pendapatnya dijatuhkan, apalagi dijatuhkan harga dirinya di depan halayak ramai, di depan murid-muridnya. Maka ini bukan seorang yang memahami adabul ikhtilaf. Bahkan seorang ini adalah seorang yang jahil, yang tidak mengerti aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah Jalla wa'ala melalui nabinya alaihi salatu wassalam, kehormatan seorang muslim ada tiga. Darahnya, hartanya, dan kehormatan dirinya. Ketika kehormatan diri seseorang, apalagi kehormatan diri seorang guru, seorang ustaz, sudah tidak dianggap lagi, bahkan dijatuhkan di khalayak ramai, maka ini adalah orang yang tidak memahami adabul ikhtilaf. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bahwasanya Jabir ibn Abdullah tatkala wafat, beliau disolati oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj adalah seorang pemimpin yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kefajiran. Bahkan sebahagian besar dari kalangan para ulama banyak ditumpahkan darahnya oleh Al-Hajjaj. Akan tetapi tatkala Jabir ibn Abdullah wafat, maka Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah mengatakan shalla alaihi Al-Hajjaj, yang mensolati beliau adalah Al-Hajjaj ibn Yusuf. Begitu pula beliau adalah seorang yang telah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Muntaqa, bahwasanya Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu telah meriwayatkan 1540 hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim, artinya Al-Imam Bukhari wal Imam Muslim menyepakati tentang kesahihan riwayat-riwayat beliau, itu ada 58 hadis. Ada 58 hadis. Dan yang disepakati atau yang diyakini kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, itu ada 26 hadis. Dan di sisi Al-Imam Muslim, riwayat-riwayat yang sahihah dari Jabir ibnu Abdullah ada pada bilangan 126 hadis. Ini sekelumit tentang biografi yang dimiliki oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam pernah didatangi suatu hari An-Nu'manu ibnu Qawqal, oleh seorang yang bernama An-Nu'man ibnu Qawqalin. An-Nu'man ibnu Qawqal bernama lengkap An-Nu'man ibnu Qawqal ibnu Asram ibnu Fihrin ibnu Sa'labah ibnu Ghanmin ibnu Awfin. An-Nu'man ibnu Qawqalin ibnu Asram ibnu Fihrin ibnu Sa'labatin ibnu Ghanmin ibnu Awfin. Dijelaskan oleh Musa ibnu Uqbah bahwasanya, dan ibnu Ishaq, yang mereka berdua adalah seorang ulama ahli sejarah al-mu'arrikhin, bahwasanya beliau An-Nu'man ibnu Qawqal adalah seorang yang wafat sebagai syahid pada peperangan Uhud. Wafat pada peperangan Uhud. Yang mana sebelumnya beliau radhiyallahu taala anhu pernah mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam dalam peperangan Badr. Ghazwatu Badrin. Dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah bahwasanya beliau merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani alaihi rahmatullah di dalam terjemah biografi singkat yang dimiliki oleh An-Nu'man ibnu Qawqal bahwasanya beliau ini adalah seorang yang pernah datang ke masjid Nabi alaihi salatu wasallam sementara Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melihat orang tersebut langsung duduk. Dan akhirnya dia diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berdiri dan melaksanakan salat 2 rakaat. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani disebutkan jaa An-Nu'manu ibnu Qawqalin. Seorang laki tersebut yang diperintahkan oleh Nabi untuk berdiri dan melaksanakan 2 rakaat adalah seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibnu Qawqal. Jaa An-Nu'man ibnu Qawqal yaumul Jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Fa'amarahu ayyusalli rak'atain. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yatajawwazu fihima. Yang dilewati atau tidak dilakukan oleh Nu'man ibnu Qawqal ketika awal masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Maka beliau adalah seorang yang mungkin kita sering mendengar riwayat bahwasanya ada seorang sahabat yang datang ke masjid Nabi, kemudian diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, maka beliau adalah seorang yang bernama An-Nu'man ibnu Qawqal radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Maka dalam riwayat ini menunjukkan bahwasanya beliau memiliki suhbah. Beliau bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena langsung terjadi dialog antara beliau dengan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubah wa haramtul harama. Ara'aita di sini bermakna akhbirni. Ara'aita di sini bermakna akhbirni. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah. Jika aku melakukan shallaitul maktubah. Aku mengerjakan menunaikan salat 5 waktu. Wa haramtul harama. Dan aku meninggalkan atau mengharamkan keharaman-keharaman. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. hafizahullah wa ra'ah di dalam syarah beliau, ay ijtanabtul harama mu'takidan hurmatah. Ay ijtanabtu al harama mu'takidan hurmatah. Haramtul harama artinya adalah ijtanabtu al harama. Aku meninggalkan keharaman-keharaman. Mu'takidan hurmatahu. Dengan meyakini bahwasanya hal itu haram, tidak boleh untuk dilakukan. Jadi ada dua poin di situ yang harus digaris bawahi. Ijtanabtu harama, ijtanabtu al-harama, aku meninggalkan keharaman-keharaman mu'takidan, dengan meyakini bahwasanya perkara-perkara tersebut adalah haram. Bukan dia meninggalkan keharaman karena tidak sempat melakukan keharaman tersebut. Dia tidak melakukan keharaman, misalkan tidak meminum khamr, tidak mencuri, tidak berzina karena tidak ada kesempatan. La. Tapi ditinggalkannya sekian banyak keharaman ini karena yakin itu adalah larangan yang tidak boleh didekati. Wa ahlaltul halala. Dan aku menghalalkan apa-apa yang halal. Disebutkan oleh beliau, ai maksudnya adalah i'taqadtu halahu. Aku meyakini tentang kehalalan perkara-perkara tersebut. Dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Shalah alaihi rahmatullah, seorang muhaddis yang ma'ruf di tengah-tengah para talabatul ilm. Al-Imam Ibnu Shalah yang bernama Uthman Ibnu Al-Mufti As-Shalah, Salahuddin. Berkata beliau dalam menjelaskan lafaz ini, ucapan dari Nu'man Ibnu Qawqal, amma tahrimul harama fadzahiru annahu arada bihi amrayn. Mengharamkan apa-apa yang haram itu nampak padanya dua perkara yang sangat penting. Yang pertama kata beliau, ayya'tik ayya'taqidahu haraman. Dia meyakini bahwasanya perkara itu adalah haram, dosa tersebut adalah haram. Dan yang kedua, wa alla yaf'aluh. Yang kedua adalah dia tidak mengerjakannya. Jadi harus bergandengan. Tidak boleh satu hilang dari keyakinan atau amalan seorang muslim. Harus benar-benar bergandeng antara keyakinan dia dan tidak melakukannya. Bikhilafi tahlilil halal, berbeda dengan maksud dari tahlilil halal, menghalalkan apa-apa yang halal. Kata Imam Ibn Salah, fa innahu yakfi fihi mujarrad i'tiqaduh. Karena kalau yang berkaitan dengan menghalalkan apa-apa yang halal, itu cukup. Tatkala seorang hamba hanya sekedar meyakini, oh perkara ini halal, perkara ini halal, perkara ini halal. Kalau halal berarti thayyibat, perkara yang baik-baik. Kalaupun dia tidak bisa melakukannya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, fattaqullaha mastata'tum. Kerjakanlah kebaikan-kebaikan, kerjakanlah sekian banyak yang halal-halal, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya tidak harus digandengkan dengan keyakinan halal perkara-perkara amalan soleh, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang thayyibat, harus dia kerjakan seluruhnya tanpa ada yang tertinggal sedikit pun. La. Berbeda dengan haram. Kalau haram harus digandengkan dia tinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam banyak hadis beliau, "Wa man nahaitukum anhu fantahu." Apa yang aku larang, apa yang aku perintahkan untuk kalian menjauhinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Tidak ada Nabi alaihissalatu wassalam mengucapkan fantahu mastata'tum. Tinggalkanlah keharaman, tinggalkanlah larangan-larangan sesuai dengan kemampuan kalian. Lah. Yang namanya keharaman, larangan, dosa harus kita tinggalkan. Tidak ada hubungannya dengan istita'ah. Mampu, tidak mampu, mampu, tidak mampu. Ini kaitannya dalam bab al-halal. Dalam bab ketaatan-ketaatan. Amalan-amalan soleh. Baru dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu salat berdiri, faqa'idan, duduk. Tidak mampu duduk, fa'ala jamb, duduk salat dengan posisi berbaring. Shalli qa'iman fa illam tastati faqa'idan fa illam tastati fa'ala jamb. Berdiri, duduk atau berbaring. Ini namanya ketaatan. Tapi kalau namanya keharaman meminum khamr, setetes pun tidak diperbolehkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun satu tetes. Walaupun satu teguk, sama sekali tidak diberikan rukhsah, keringanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Shalah mengaitkan tentang apa yang disebutkan oleh An-Nu'man Ibnu Qawqal ini ketika mengucapkan haramtul harama, aku mengharamkan apa-apa yang haram dengan dua perkara, meyakini dan meninggalkan. Tapi kalau halal, hanya sekedar meyakini kehalalannya. Tidak wajib untuk mengerjakan. Seperti hadis-hadis yang telah lalu, Nabi SAW adalah orang yang paling bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan tatawu, akan tetapi beliau memerintahkan kerjakan yang wajib. Salat wajib, lima waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, haji jika mampu. Hanya itu. Tidak diperintahkan dia, harus kamu melakukan salat duha. Harus kamu melakukan salat tahajud, salat malam, dan semisalnya. La. Harus kamu melakukan puasa Senin Kamis. La. Fattakullaha mastata'tum. Yang berkaitan dengan kehalalan cukup kita yakini. Kalau kita mampu, kita kerjakan. Kalau tidak, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adkhulul jannah, kata Nu'man bin Qawqal. Kalau aku melakukan tiga perkara ini, wahai Rasulullah, melaksanakan perintah yang wajib, yaitu salat, mengharamkan, meninggalkan keharaman, meyakini keharaman dan meninggalkannya, serta menghalalkan apa-apa yang halal. Aku yakin ini halal, ini amalan soleh, ini ketaatan. Apakah dengan tiga ini cukup aku bisa masuk ke dalam syurga? Maksudnya adalah dukhulan awwaliyan bighairi taqaddim azab atau bighairi taqaddumi azabin. Maksudnya adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk ke dalam syurga adalah apakah aku bisa masuk ke dalam syurga pada rombongan pertama yang masuk ke dalam syurga yang tanpa didahului oleh azab. Karena kita mengetahui seorang yang masuk ke dalam syurga itu bertingkat-tingkat. Ada yang masuk ke dalam syurga bila hisabin wala azab. Dia tidak dihisab, tidak pula diazab. Ada yang dihisab dulu, ada yang diazab dulu. Ada wal'iyazubillah di neraka dulu, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Baru setelah itu dia masuk ke dalam syurga. Keinginan Nu'man Ibnu Qawqal adalah yang pertama. Apakah dengan tiga perkara ini aku bisa masuk langsung ke dalam syurga tanpa dihisab, tanpa diazab? Kata Nabi SAW, na'am, bisa. Hanya dengan mengucapkan, atau hanya dengan melakukan tiga yang disebutkan oleh beliau, radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dalam hadis ini, kita bisa mengambil faedah-faedah penting. Di antaranya adalah melengkapi faedah-faedah dari hadis yang sebelumnya, yaitu amalan-amalan wajib sangat-sangat bisa memasukkan seseorang ke dalam al-jannah. Akan tetapi tingkatan-tingkatannya jangan sampai kita lupakan. Yang telah disebutkan dalam syarah-syarah para ulama. Seorang yang meninggalkan perkara sunnah karena tasahulan, takasulan, karena bermudah-mudahan, karena malas. Ini adalah perkara yang mazmum, perkara yang tercela. Telah kita jelaskan kenapa Nabi SAW di banyak wasiatnya hanya memerintahkan perkara-perkara yang halal, afwan, hanya memerintahkan perkara-perkara yang wajib tanpa perkara-perkara yang sunnah. Di antaranya sebabnya adalah karena sahabat tersebut baru masuk ke dalam Islam. Tapi ketika seseorang memang kondisinya tidak memungkinkan untuk dia melakukan perkara-perkara sunnah karena ini, karena itu, dan yang selainnya dari alasan-alasan yang ma'zur, maka dia bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk mengakhiri majlis ini, setelah azan insyaAllah ta'ala akan kita bacakan ucapan dari Al-Hafidh Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam yang sangat banyak memiliki faedah-faedah khususnya yang berkaitan dengan hadis An-Nu'man Ibn Qawqal ini. Kisah dari An-Nu'man Ibn Qawqal yang berasal dari hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Akhuti fillah ra'ani wa ra'akumullah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab alaihi rahmatullah di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jilid yang pertama, halaman ke-513 sampai ke-527. Ini ucapan beliau yang berkaitan dengan syarah hadis Jabir ini. Yang bisa kita simpulkan dalam beberapa poin. Yang pertama, berkata beliau alaihi rahmatullah, wa kharrajat Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidzi telah meriwayatkan min hadithi Abi Umamah, dari hadith Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub fi hajjatil wada' yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada' seraya beliau mengatakan, ayyuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia. Ini Nabi alaihi salatu wasalam yang mengucapkannya pada khutbah hajjatul wada, khutbah pada musim haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, karena beliau berhaji hanya satu kali. Jadi wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wasalam, ujangan-ujangan beliau ketika hajjatul wada adalah ujangan-ujangan yang sangat bermanfaat karena hanya satu kali seumur hidup beliau alaihi salatu wasalam. Ayuhan nas, kata beliau, ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah jalla wa ala. Wa sallu khamsakum, dan salatlah lima waktu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat-zakat harta kalian. Wa ati'u dza amrikum, dan taatlah kepada para penguasa, para pemerintah muslimin. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam syurga Rabb kalian. Kalian akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, semuanya berkaitan dengan al-wajibat. Perkara-perkara yang wajib. Salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat mal, zakat harta. Begitu pula, taat kepada waliul amr. Maka, perkara-perkara ini cukup untuk masuk ke dalam jannah. Maka jannah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sebenarnya mudah untuk dimasuki oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda di dalam hadis beliau yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, yang menunjukkan bahwasanya syurga ini sangat mudah untuk dimasuki. Kata beliau alaihi salatu wassalam, kullu ummati, seluruh umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk ke dalam syurga. Siapa mereka? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menanyakan kepada beliau dengan sedikit takjub, sedikit heran. Man ya abaya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah yang tidak mau masuk ke dalam jannah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia adalah ahlul jannah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia adalah orang yang enggan, tidak mau masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam syarah ini, syarah hadis ini, wa kadzalik, beliau memperingatkan orang-orang yang berusaha untuk melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika man ata'a syaitan, barang siapa yang menuruti syaitan. Jadi yang namanya pengaruh kemaksiatan, dosa, itu bisikan syaitan, syubhat-syubhat syaitan. Dan seorang yang melakukan dosa, kemaksiatan itu adalah hakikat dari orang yang jahil. Sebahagian para ulama ada yang mengkiaskan. Tatkala seorang telah diberitahu bahwasanya makanan ini beracun, apa yang akan dia lakukan? Akan dia pergi jauh-jauh dari makanan tersebut, menghindarkan dirinya dari memakan makanan tersebut, bahkan mungkin dibuang makanan tersebut ke tempat sampah. Dia akan menjauhkan dirinya, keluarganya dari makanan yang beracun tersebut. Itulah kiasan dari dosa, kiasan dari kemaksiatan. Ini adalah amalan yang beracun, yang akan memudaratkan, sebagaimana makanan beracun tersebut memudaratkan diri seorang hamba. Akan tetapi, jahilnya manusia, jahilnya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, masih mau memakan makanan beracun tersebut. Masih mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Padahal sudah jelas itu akan memudaratkan dia nanti di yaumul qiyamah. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia mau berhujjah apa? Tidak ada yang bisa dia hujjah. Tidak ada yang bisa dia katakan di hadapan Allah. Ha-ha. Hanya mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia katakan. Ini seorang manusia yang penuh dengan kejahilannya, kita semua ini. Kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu adalah orang yang pasti terjatuh di dalam kesalahan. Maka hakikatnya seorang yang jahil dan seorang yang mengikuti perintah-perintah syaitan. Ini seorang kemaksiat, seorang yang melakukan kemaksiatan. Seorang al-asi yang melakukan kemaksiatan kepada Allah wal-iyadzubillah. Man ata'a syaitan fi ma'siyatillah, yang mengikuti syaitan untuk bermaksiat kepada Allah, kata Imam Ibnu Rajab, faqad abadah, hakikatnya dia telah beribadah kepada syaitan tersebut. Dia telah mengibadahi syaitan itu. Padahal yang dia tahu bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tapi ketika dia mentaati syaitan, berarti dia telah beribadah kepada syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah wa Jalla wa Ala, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Apakah telah lupa kalian dengan janji-janji kalian, wahai anak cucu Adam, agar kalian tidak menyembah syaitan. Alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kita ini sudah pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menyembah syaitan. Artinya, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Akan tetapi, sesuai dengan apa yang telah diisyaratkan oleh para ulama bahwasanya manusia adalah seorang yang jahil dan seorang yang akan terus terjatuh di dalam kesalahan sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau tutup alaihi rahmatullah dengan ucapan fatabayyana bihadza annahu la yasihhu tahqiqu ma'na qawli la ilaha illallah. Oleh karenanya kita telah mengetahui bersama bahwasanya realisasi dari ucapan seorang muslim la ilaha illallah tidak akan bisa diwujudkan illa liman lam yakun fi qalbihi israrun ala mahabbati ma yukrihu Allah. Tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dipraktekkan kecuali dengan cara dia membenci kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kecuali dia dengan membenci kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hakikat dari realisasi nyata dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, yaitu membenci kemaksiatan. Wala ala iradati ma la yuridu Allah. Dan dia sengaja tidak mendekati apa yang Allah Azza wa Jalla tidak inginkan. Tidak ridai, tidak cintai. Wa mata kana fil qalbi syai'un min dzalik, dan ketika hati seorang mukmin, hati seorang hamba sudah memiliki hal tersebut, kana dzalika naqsan fit tauhid. Atau kana dzalika nuqsan fit tauhid. Ketika hati seorang hamba sudah tidak memiliki rasa takut akan kemaksiatan, takut akan keharaman-keharaman tersebut, maka ini menunjukkan kurangnya tauhid dari hatinya. Wa huwa nau'un minasyirkil khafi. Dan ini merupakan jenis dari syirik-syirik kecil. Walihada qala Mujahid fi qawlihi ta'ala. Oleh karenanya al-imam Mujahid telah mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alla tusyriku bihi syai'a. Firman Allah yang artinya, agar kalian tidak melakukan kesyirikan, tidak menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedikit pun, berkata beliau alaihi rahmatullah, la tuhibbu ghairi. Janganlah engkau, atau janganlah kalian, wahai hamba-hamba Allah, mencintai selain diriku. Artinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mencintai selain Allah Azza wa Jal, apakah dari perkara dunia dan yang semisalnya, maka kita akan mudah untuk masuk ke dalam jurang kemaksiatan, yang hakikatnya kita telah beribadah kepada asyaitan la'natullahi alaihim. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini dalam kajian kita Sahih Al-Imam Muslim. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan yang naik. Bismillah. Apakah boleh membatalkan salat dengan sengaja? Jazakallahu khairan kathira. La, tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam ayatnya, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan sholat merupakan amalan-amalan soleh. Jadi seorang tidak diperkenankan untuk membatalkan sholatnya dengan sengaja. Jika dia membatalkan karena ada uzur, buang angin, hajat untuk buang air kecil, buang air besar dan semisalnya, maka diperbolehkan. Tapi sengaja, apalagi khususnya untuk aulad, ingin bermain di luar masjid ketika sholat sudah dikerjakan, maka tidak diperbolehkan karena Nabi SAW tidak pernah membatalkan sholat beliau dengan sengaja. Realisasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Afwan, ana sering sholat dan berdoa di waktu semua sujud. Apakah yang ana lakukan itu benar? Naam. Yang antum lakukan adalah al-haq, kebenaran. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk kita banyak-banyak berdoa ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu ditandih adalah doa yang kita panjatkan pada saat sujud berlafaz Arabiyah dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia dan kita ucapkan, kita lafadzkan, maka ini akan membatalkan sholat kita. Mengucapkan bahasa Indonesia ketika sujud, ya Allah berikanlah aku rezeki, ya Allah lapangkanlah rezekiku, ya Allah sembuhkanlah keluargaku. Dengan melafadzkan bahasa Indonesia tersebut, batal sholat kita. Tidak boleh. Kecuali dia mengucapkan doa dengan bahasa Indonesia tersebut di dalam hati. Ketika sujud di dalam hati tidak dilafadzkan, maka ini diperbolehkan. Kalau dilafadzkan harus keluar dalam alfaz al-arabiyah. Afwan, bagaimana hukum meminum obat batuk yang komposisinya ada alkoholnya sedikit 0,04% yang termasuk bagian diresepkan oleh dokter-dokter. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Yang berkaitan dengan hal ini banyak sekali pembahasan dari kalangan para ulama yang intinya adalah tatkala satu obat sudah mengandung kandungan alkohol, begitu pula dikiaskan pada perkara-perkara yang lain, apakah itu minyak wangi yang beralkohol dan yang semisalnya, ketika zat alkohol tersebut sudah tercampur dengan zat yang lainnya dan sudah tidak memiliki andil besar di dalam cairan-cairan tersebut, dalam obat, parfum, minyak wangi dan yang semisalnya, maka hal ini diperbolehkan untuk dikonsumsi. Akan tetapi ketika dia masih memiliki andil besar dalam yang menyembuhkan batuk tersebut sebenarnya alkohol, dan ini dipahami oleh teman-teman kita dari kalangan medis, maka yang dibutuhkan adalah kejujuran. Ketika obat tersebut memang yang mengandung alkohol dengan kandungan yang banyak, dan alkohol inilah yang menjadi andil besar dalam menyembuhkan penyakit tersebut, maka haram, tidak boleh. Akan tetapi jika sudah dicampur, dan dia hanya bahagian sedikit, bahagian kecil, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi. Apalagi jika tidak didapati obat-obat yang lain. Jika ada di sana obat-obat yang tanpa kandungan alkohol, maka tentu itu adalah sesuatu yang afdal dan aula, yang lebih utama dan lebih dianjurkan. Akan tetapi ketika sudah dianjurkan, diresepkan oleh dokter dan yang semisalnya, dan ketika dicari tidak ada selain alkohol tersebut yang mengandung 0,04% tadi sesuai dengan apa yang dipertanyaan, maka hal tersebut telah dijawab oleh para ulama, diantaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ketika beliau ditanya tentang kandungan alkohol pada obat bius yang dipakai untuk operasi, apakah operasi sesar dan yang semisalnya, maka beliau menganjurkan jika bilangannya memang sangat kecil dan sudah tercampur dengan zat-zat lain yang halal, maka yang haram tersebut akan tertutup dengan zat-zat lain yang halal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfirka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.